bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Sumpahmu, pemudaku, satu bangsa, satu nusa, satu tanah air, satu bahasa, tak ada dua. Alangkah luar biasanya. Tapi sumpahmu jadi maluku, karena sekarang dilanggar semua. Tak lagi satu, bukan hanya dua, entah tiga, lima, dan seterusnya. Tak jelas lagi apa yang menjadi pemersatu dalam kehidupan ini, karena pemimpin telah berubah menjadi orang yang layak untuk dipimpin. Semuanya bisa bicara, tapi tak bisa menunjukkan bagaimana melakukannya. Semua hanya jadi model yang memberikan inspirasi kerusakan yang mengerikan. Sumpahmu, para pemuda di waktu lampau, maluku di kekinian. Karena rakyat tak lagi bisa bersatu, selalu ada penghasut yang berbicara tak bersahabat, menimbulkan pertikaian di sana sini atas nama kelompok RT, RW, hingga suku dan agama. Semua lululantak sudah, sampai susah untuk mengenalinya. Seakan-akan ini bukan lagi Indonesia, yang katanya ramah, yang katanya berbudaya, yang katanya beragama. Tentu tak semua hancur sudah, masih banyak harap di sini sana. Tapi diperlukan inspirator untuk memulainya. Pemuda, bangunlah, ini kesempatan untuk berkarya. Sama dengan pemuda di waktu lampau. Mari kita melukisnya, supaya sejarah mencatatnya. Sampai akhirnya pemuda, lagi-lagi pemuda, mewarnai perjalanan bangsa. Karena memang sudah semestinya. Pemuda, lihatlah, bekerjalah, buatlah Ibu Pertiwi bangga. Bendera merah putih berkibar gagah, karena anak-anak mudanya berjalan tepat arah. Bersama saya, Bigman Sirait.